بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Maka kita lanjutkan pembahasan fasul qaribnya sampai di fasul yang baru, masih di kitab Ahkamiz Zakah, tepatnya pada fasal fi zakatil khaliqaini, yakni zakatnya dua orang yang gabung, begitu ya, dua orang yang bersekutu ataupun dua orang yang kongsi. Wal khaliqani yuzakkiyani, di kasril kaf, jadi baca yuzakkiyani ya dengan mengkasrahkan kafnya, bukan dengan memfathahkan, ya artinya berarti ini dibaca fiil, dibaca dalam bentuk kok majhul dikasrahkan kok, berarti dibaca dalam bentuk ma'lum ya. Kalau dibaca dalam, kalau difathahkan ya, misalkan di fathil kaf katanya, barulah dibaca dalam bentuk majhul kan, yuzakkiyani. Tapi di sini dibaca yuzakkiyani, ini dibaca apa namanya, dengan membaca kasrah kafnya, berarti dalam bentuk ma'lum. Wal khaliqani yuzakkiyani bi kasril kaf zakatash syakhsil wahidi. Jadi orang yang ngegabungin na'amnya ataupun apa, kambing atau apa namanya, atau lembunya atau sebagainya maka mereka mengeluarkan zakatnya sebagaimana zakatnya satu orang ya, jadi keduanya mengeluarkan zakatnya sebagaimana zakatnya satu orang ya, wal khaliqani yuzakkiyani zakata syakhsil wahidi wal khilpatu qad tufidu syarikaini takhfifan. Berarti khilfah ini, penggabungan ini dapat memberikan ataupun menguntungkan kedua sekutu tersebut, gitu ya. Kedua sekutu itu ya, dapat menguntungkan kedua sekutu itu berupa keringanan. Ya, memberikan keringanan. Jadi dapat menguntungkan dengan memberikan keringanan kepada kedua sekutu tersebut. Nah, jadi ketika kita ngegabungin ternak kita kan gitu, maka pembayaran zakahnya itu cukup dengan pembayaran zakahnya satu orang. Jadi nggak perlu dia bayar sendiri, kita bayar sendiri. Jadi ketika kita gabung ya, maka bayaran zakatnya itu dihitung bayaran zakat satu orang. Nah, oleh karena itu al-khilfah, penggabungan ini sungguh terkadang dapat memberikan keringanan bagi si dua orang tersebut ya, syarikah ini ya, bagi si dua orang tersebut ataupun si dua sekutu itu. Bi ayyam lika 80 syatan bisawiyah bainahuma fayalzamuhuma syatun. Contoh di mana mereka memiliki ya, mereka berdua ya, dua sekutu itu memiliki 80 kambing. 80 kambing sama bisawiyati bainahuma, dalam jumlah apa, dalam hitungan yang sama, berarti masing-masingnya punya 40 ya, jadi bi ayyam lika 80 syatan bisawiyati bainahuma, jadi mereka berdua memiliki sejumlah 20 mereka berdua memiliki sejumlah 80 kambing ya, dalam hitungan yang sama. Ya, dalam hitungan yang sama di antara keduanya, berarti 40-40. Ya, masing-masing memiliki 40 kambing. Maka berapa yang harus dibayar? Bayarannya sama seperti ketika yang punya kambing itu satu orang. Nah, kalau yang punya kambing itu satu orang, dia punya 80 kambing dan pemiliknya satu orang, berapa kambing yang dibayar? Satu. Iya, satu. Nah, jadi mereka juga satu. Kan begitu. Seharusnya kalau ada dua orang yang punya, yang sama-sama punya 40 kambing, berarti berapa yang bisa didapat? Septian punya 40 kambing, Bang Yusuf punya 40 kambing, Septian bayar berapa? Bayar satu, Bang Yusuf bayar satu. Dua yang bisa didapat. Namun jika mereka kongsi, ya, maka cuma satu yang didapat. Iya. Makanya di sini dikatakan yuzakkiyani zakata syakhsil wahid. Yuzakkiyani zakata syakhsil wahid. Kongsi dalam pemilikan. Iya, mereka enggak, bukan kongsi dalam kepemilikan, kongsi di dalam perhitungan nisabnya. Ya. Tapi yang dalam nisab punya si Pausup atau punya si. Ya, kedua-duanya lah. Ya, berarti mereka setengah-setengah dong gitu. Iya, setengah-setengah jadinya. Nah, ini kan nguntung ini. Ya, makanya dikatakan tadi qada tufidu syarikaini takhfifan, terkadang bisa nguntungin kedua belah pihak. Kenapa? Ujuk ya, karena akhirnya setengah-setengah, enggak nyampe satu yang dikeluarin. Bayangin kalau mereka enggak kongsi ya di dalam nisabnya. Maksudnya mereka yang tidak bersekutu di dalam nisabnya. Berarti kan dalam 40 kambing yang kita miliki, kita mesti ngeluarin satu, kan gitu. Nah, saat dia gabung dengan sekutunya, ya sekutunya 40, punya 40, kita punya 40, 80, berarti kan jatuh nisabnya, harus dikeluarin. Nah, yang harus dikeluarin berapa? Hitungan satu. Hitungan satu orang. Makanya, penggabungannya dalam konteks apa nih? Penggabungan dalam kandang kah? Penggabungan dalam kandang? Nanti diterangin. Iya, syaratnya nanti diterangin. Artinya bagus. Syaratnya nanti diterangin ya. Baik, tapi intinya ketika itu terjadi, maka bayarannya sama seperti hitungan satu orang. Baik. Ya, jadi fayalzamuhu masyatun. Jadi yang perlu mereka keluarkan ya hanyalah satu kambing dari 80 tadi. Ya. Hanya satu. Yang seharusnya ya kalau seandainya begitu kan semestinya yang dikeluarkan ataupun yang bisa didapatkan adalah dua. Namun di sini fayalzamuhu masyatun. Ya. Cukup satu. Wa qad tufidu tasqilan, tapi terkadang justru ini bisa membebani. Iya. Ini justru bisa membebani. Ya, tidak selamanya itu meringankan ya. Tapi bisa jadi membebani. Bi ayyam lika 40 syatan bisawiyah bainahuma. Di mana mereka memiliki di mana mereka memiliki 40 kambing. Ya, mereka berdua memiliki 40 kambing. Yang masing-masingnya itu 20. Nah, seharusnya kan nisabnya belum jatuh nih kalau 20. Tapi karena mereka bareng 40 jadinya ya jatuh nisabnya. Akhirnya mau enggak mau dikeluarin gitu. Makanya tadi dikatakan bisa jadi meringankan, bisa jadi membebani, kan begitu. Nah, demikian. Makanya jadi dikatakan waqada tufi dataftilan, ya terkadang justru memberikan pembebanan. Ya seperti ketika mereka berdua hanya memiliki 240 kambing, maka jatuh nisabnya. Jadi mau enggak mau mereka harus ngeluarin. Gitu. Ya seharusnya belum keluar kan gitu. 20, ya. Iya, kan 20-20. Semestinya kan dia belum ngeluarin 20. Kan gitu. Tapi karena dia 40 gara-gara digabungin jadi ngeluarin. Satu. Ya, satu. 39 aja. Ya kan gitu ya. Baik. Maka tadi dikatakan terkadang bisa memberi pembebanan wayalzamuhuma syatun. Ya jadi harus dikeluarkan satu. Tapi begitu pun waqada tufidu takhfifan ala ahadihima. Ya. Dan terkadang justru malah bisa menguntungin salah satunya. Ya. Jadi terkadang khilpah ini, penggabungan ini ya, itu bisa menguntungin salah satunya. Ya, waqada tufidu takhfifan ala ahadihima. Wa taftilan ala al-akhar. Jadi bisa nguntungin salah satunya dan bisa ngebebanin yang lainnya. sebaliknya bisa juga nguntungin yang lainnya tadi dan membebani yang satunya. Ya begitulah hasilnya jadinya. Jadi gak selamanya itu meringankan, terkadang dia membebani dan terkadang justru nguntungin yang satu dan ngerugiin yang satunya, ya ataupun sebaliknya. Contohnya seperti apa? Ya, maksudnya menguntungkan pihak yang satu dan memberatkan pihak yang satunya lagi. Ka'ayyam lika sittina li ahadihima thulutsuha walil akhar thulutsaha. Misal seperti ketika mereka berdua memiliki 60 kambing. Ya, ketika mereka berdua memiliki 60 kambing. Ya. Berarti berapa yang harus dikeluarkan kalau 60 kambing? Ya, satu ya. Nah, ketika mereka memiliki 60 kambing, tapi salah seorang dari mereka itu hanya memiliki sepertiganya saja. Sementara 2/3 lagi milik yang satunya. Nah, maka tentu berarti ini akan ngerugiin yang enggak lah, akan ngerugiin yang kan begini. Keduanya memiliki 60 kambing. Sepertiga dari 60 kambing itu milik si kawannya. Sementara 2/3 lagi milik dia. Nah, kemudian saat mereka mau ngeluarin zakat, maka zakat yang dikeluarin adalah satu kambing. Nah, ini di sini siapa yang diuntungin? Yang sepertiga. Enggak lah. Yang diuntungkan yang punya 60 kambing, yang diuntungkan yang punya 60 kambing. Enggak, kedua-duanya kan mereka berdua memiliki 60 kambing. 60 kambing. Sepertiga dari 60 kambing itu milik si kawannya. 2/3 milik dia. Nah, saat mereka mengeluarkan zakat, siapa yang diuntungin dan siapa yang dirugikan? Si dia aja maksudnya. Yang dia tetap. Kan gini. Si A sepertiga dari 60 tadi, dari 60 kambing, si A-nya punya sepertiga kambing. Berarti 20. Nah, kemudian si B-nya punya 2/3, berarti 40. Saat mereka ngeluarin zakat, si A atau si B yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu si B lah. Hah? Si A. Ya, Pak. Rugi lah. Ini 20 udah kena. Iya, benar. Si B yang diuntungkan, kan gini ya? Tapi di sini sepertiga juga. Dua-duanya selusah. Perhatikan di situ. Perhatikan. Coba perhatikan lagi. Li ahadihima thulutsuha wa lil akhar thulutsaha. Jadi yang satu punya sepertiga, yang satunya lagi atau si A memiliki sepertiga dari 60 kambing tadi, sementara si B memiliki 2/3 dari 60 kambing tadi. Iyalah, otomatis. Ya kan gitu. Iya, kena separuh dia. Iya. Benar. Kan jadi rugi tuh yang punya 20. Belum waktunya keluar kan gitu. Tapi karena Allah ya mau enggak mau kan gitu. Akhirnya kan ya jadi terkadang itu terjadi. Ya terkadang itu akan terjadi. Wa qad la tufidu takhfifan wala taqilan. Dan bisa jadi terkadang tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Khilafah ini yang enggak ada meringankan dan juga tidak membebani. Begitu. Tidak memberatkan dan juga tidak pula meringankan, ya sama aja hasilnya. Contohnya seperti ka'ayyam lika mi'atai syatin bisawiyyati bainahuma wa innama yuzakkiyani zakatal wahidi wa innama yuzakkiyani zakatal wahidi. Bukan, ini selesai nih ya. Wa innama ini kasus lain lagi ya. Jadi ka'ayyam lika mi'atai syatin bisawiyyati bainahuma. Ya, jadi contohnya seperti ketika mereka berdua, ya, ketika mereka berdua memiliki 200 kambing. Ya, mereka berdua memiliki 200 kambing dalam hitungan yang sama. Berarti 100-100. Ya, dalam hitungan yang sama di antara keduanya berarti 100-100. Nah, 200 kambing berapa yang dikeluarin? Berapa yang dikeluarin 200 kambing kemarin? Enggak, 200 kambing. Bukan, ini kan hitungan satu orang. Oh. Nah, 200 kambing berapa yang dikeluarin? 5. 2 lah. 200 kambing 5? Enggak salah. Kalau dia 40 enggak kena. Enggak. Ya, Itu belum belum ini, belum belum itu yang hitungan apa namanya? Hitungan istiqomnya. Ya, hitungan istiqomnya itu di atas 400 ya. Di atas 400 kambing baru istiqomah. Iya, 3 kambing. Ya, itu di situ ya. Iya, wa fi mi'atin wa ihda wa isrina. Eh kok 3? 2. Wa fi mi'atai wa wahidatin. Wa 201. Ini kan 200. 200 saja. Berarti kan belum nyampe 201 ya. 200. Berarti berapa? 2. Kan gitu ya. Ya, karena wa fi mi'atin wa ihda wa isrina syatan. Berarti 200 yang dikeluarin 2. Nah, masing-masingnya 100. Ya, memang enggak ada rugi, enggak ada untung di situ, kan gitu. Ya kan gitu, enggak ada rugi, enggak ada untung karena yang dikeluarin 2 kambing. Ya. Oh, iya. Ya kan? Enggak ada rugi, enggak ada untung gitu. Paham ya? Jadi terkadang tidak membebani dan juga tidak pula memberatkan. Ya. Tim ringankan ya, tidak menguntungkan ya. Nah, demikian. Paham kira-kira? Ya sama aja kalau gitu. Sinonim doang ya. Membebani malah meringankan gitu. Gimana? Tidak membebani malah meringankan. Enggak. Iya, tidak membebani dan tidak meringankan. Ini seperti di sini wa qad la tufidu takhfifan wala taqilan. Ya, tidak memberikan apa namanya? Tidak memberikan faedah keringanan dan juga tidak memberikan faedah keberatan lucu ya. Pemberatan. Pemberatan ya. Gimana? Ya kalau ada bahasa Indonesia pilihlah bahasa Indonesia ya. Nah, paling gitulah ya kan. Cuma kan kalau meringankan kan masih bisa keringanan kan gitu ya. Nah, kalau memberatkan apa? Keberatan. Keberatan. Kan enggak cocok ya. Enggak cocok. Ya, jadi mau enggak mau kita harus pakai bentuk kata kerjanya dalam bahasa Indonesia ya kan. Ya, karena memang begitu ya. Enggak semuanya memang mufradat yang ada di dalam bahasa Arab itu bisa kita berikan bahasa Indonesianya. Ya, kadang-kadang kita hanya bisa mencocokkan bahasa Indonesianya ke mufradat tersebut gitu. Nah, jadi demikian. Wa qad la tufidu takhrifan wala taftilan, ya seperti ketika mereka memiliki 200 kambing. Jadi yang dibayar 2. Ya udah sama. Memang kalau seandainya pun masing-masing mereka miliki 100 kambing kan yang dibayar memang 1. Jadi enggak ada yang dirugi apa tidak meringankan dan juga tidak membebani. Nah, begitu. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, nah di sini jawaban dari pertanyaan Mas Musin tadi, wa inna ma yuzakkiyani zakatal wahidi bi sab'i syara'it. Jadi memang ada syaratnya. Ya. Jadi khilqah ini ya, perilaku khilqah ini ya terdapat 7 syarat yang harus terpenuhi. Ya, bi sab'i syara'it. Pertama, idza kana wa fi ba'd an-nusakh in kana ya. Wa fi ba'd an-nusakh in kana al-murah wahid. Ya. Jadi idza kana al-murahu wahid wahidan wa huwa bi dhammil mim, jadi bacaan al-murahnya itu dengan mendhammahkan mimnya, bukan marah ataupun bukan mirah tapi murah dengan mendhammahkan mimnya, yang maknanya adalah ma'wa al-mashiyati lailan. Apa itu ma'wa al-mashiyati lailan? Ma'wa kandang ya. Ma'wa kandang, kandangnya masyiah, kandang binatang ternak tersebut, kandang apa pada malam harinya. Jadi al-murah wahida, jadi kandang si binatang ternak tersebut yang dimiliki oleh kedua orang ini ya, kan gitu. Jadi kandang binatang ternak tersebut yang dimiliki oleh kedua orang ini ya, kandang untuk bermalamnya itu satu. Jadi tidak lain kandang ya, satu kandang. Yang punya memang dua orang, tapi kandangnya satu. Ya. Nah, demikian. Hah? Enggak masalah, mau milik siapapun, yang penting itu di kandang yang sama. Ya. Di kandang yang sama untuk malamnya ya. Pada malam harinya, bukan pada siang hari. Artinya memang ketika dia bermalam, di kandang yang sama, semua kambing itu. Ya. Mau di kandang orang, mau di kandangnya si A, mau di kandangnya si B, kan, ya. Atau numpang sama orang lain. Kan. Pokoknya di kandang yang sama. Sudah? Itu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wal masrah wahid. Ya. Wal muradu bil masrah, adapun yang dimaksudkan dengan masrah, ya, masrahnya satu ya. Jadi kandangnya satu, kandang untuk bermalamnya satu, masrahnya pun satu. Dan yang dimaksud dengan masrah adalah al maudhi'u alladhi tasrahu ilaihi al mashiyah. Maksudnya apa? Yaitu tempat ngerumputnya dia pun satu. Iya, tempat ngangonnya, iya, tempat ngangonnya pun satu. Di mana si A enggak ngangon di tempat sana, si B ngangon di tempat yang lainnya. Tapi ketika mereka ngangon, kambing yang diangon di tempat yang sama. Al-maudhi'u alladhi tasrahu ilaihi al-mashiyah. Ya, itu yang dimaksud dengan masrah. Jadi masrahnya satu. Berarti sighah apa ini masrah? Mas Joko. Mas al-masrahu sighah apa berarti? Iya. Hah? Iya. Iyalah isim makan, ya. Baik, isim makan ya, sighah isim makan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal mar'a war ra'i wahid. Ya. Wal mar'a war ra'i wahidan. Pemudi, saya pengen tanya nih, wahidan kenapa mansub ini? Iya, kenapa bisa mansub? Karena maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari mana ya? Mar'a. Itu sighah apa itu mar'a? Oh, yang ini kan. Mar'a. Jadi dia mengembala satu gitu ya. Maksudnya ar-ra'i si pengembala mengembala satu gitu. Yang mengembala satu gitu maksudnya. Oh, iya. Iya, iya. Apa tuh? Tamyiz. Baik, ada yang bisa nebak? Kenapa masuk? Khabarkan. Hah? Khabarkan. Iya, khabarkan. Ya, atau dengan kata lain ini sebenarnya adalah ma'tuf ya, dan ma'tuf alaihnya adalah wahidan yang di atas. Iya. Mana sih? Tengok mata. Ini iya, kalau mau lebih dekat, kalau ada di mata, di mata lihat. Ya, di mata. Cuma lihat mata di atas. Wahidan satu. Idza kana al-masrahu wahidan dua. Idza kana al-mur'a idza kana al-mar'a wahidan. Karena kan ada wawu semua itu. Iya kan? Kan ada wawu semua itu. Jadi idza kana al-murahu wahidan satu. Idza kana al-masrahu wahidan dua. Idza kana al-mar'a wahidan tiga. Walau memang kananya enggak ada lagi tapi kan ada wawu. Wawu itu kan atap ya, ngikuti hukum sebelumnya. Nah demikian. Tabi ya termasuk atap itu termasuk tabi pengikut. Ya demikian. Jadi wahidan karena sebagai khabar kana. Ya, wal mar'a war ra'i wahidan. Jadi wal fahlu wahidan. Mar'a apa tah? Apa tuh namanya mar'a? Mar'a tempat kawan. Hah? Tempat kawan. Berarti tadi masrah apa? Iya sini al-masrah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan binatang ternak. Ya, tempat yang digunakan untuk mengumpulkan binatang ternak. Berarti kan kayak tempat pengawon dan lapangan. Mar'a. Tempat angon. Wal mar'a di situ apa bahasa Indonesia mar'a? Tempat mengembala. Kalau masrah kan tempat mengembala. Tempat kandang. Enggak. Murah. Murah kandang, kandang untuk bermalam, sementara masrah tadi area untuk gembalanya gitu ya. Sama aja dengan mar'a. Mar'a. Oh, mar'a yang ngaris kan. Dan murah malam. Tempat mengumpulkan. Enggak lah. Mungkin lapangan-lapangan buat ngumpul gitu. Iya, tasrah ini memang iya, tasrah itu ngerumput. Tempat merumput. Ya, apa namanya? Iya, merumput lah, ngerumput gitu ya kalau bahasa kita. Tempat ngerumputnya si masya atau pembinatang ternak tersebut. Sama min padang rumput mar'anya. Kalau sama kenapa dibedain ya? Di situ gitu juga mananya? Masalah itu ada. Ya, jadi tempat apa namanya tempat ngerumputnya satu, nah kemudian pengembalanya pun satu begitu. Ya syarat yang ketiga ini warra'i wahidan, jadi pengembalanya pun satu. Jadi yang ngembalai kambing tersebut orangnya sama. Ya enggak beda kan gitu ya. Warra'i wahidan. Wal fahlu wahidan. Ya dan fahlnya pun juga satu. Al fahlu apa namanya? Tempat apa nih al fahlu? Oh iya pejantan ya, al fahlu pejantan. Dan pejantannya pun satu. Ya wal fahlu wahidan dan pejantannya juga satu. ay inittahada naul masya, ya, tapi tentunya kalau memang jenis kambingnya ataupun jenis masyahnya satu jenis, ya, inittahada naul masya. Nah, kalau beda bagaimana? Fa in ikhtalafa nauha, kalau misalkan beda jenis, ya, qada'in wa ma'zin, misalkan yang dipeliharanya biri-biri dan apa satu lagi? Kambing Jawa. Fa yajuzu ay yakuna li kullin minhuma fahlun. Maka boleh masing-masing dari kedua jenis tersebut pejantannya. Jadi berarti boleh dua, boleh punya dua jantan. Ya turuqu masyiyatahu, yang buat ngembat apanya masyiahnya, ya, ataupun buat ngawini, ya, buat ngawini masyiahnya begitu. Jadi bedanya masrah dan mar'ah. Masrah dan mar'ah. Di sini dilihat dari gambarnya. Di Google. Di Google. Ya. Kalau masrah keluarnya dia itu kandang belajar. Kandang luar gitu. Kandang ngumpul, dia keluar dari kandang, dia ngumpul di situ. Jadi alon ke tempat makan. Itu yang dimaksud dengan masrah, ya. Kandang kan biasanya kan ada dua macam. Kandang yang dia ketutupan sama hujan panas, sama kandang yang luar buat dia kumpul-kumpul buat olahraga. Oh, tempat dia makan berarti, ya. Jadi gini, ini kalau dia bermalam. Nanti ada di kandangnya gini juga lagi. Kandang itu buat untuk. Udah yang satu lagi. Nah, kalau mar'ah itu apa lagi? Jadi, ya. Kan gini, tasrah itu artinya kan ngerumput. Merumput. Tasrah itu artinya merumput. Ada lapangan yang enggak merumput. Tasrah itu kan fi'il, ya. Coba kita lihat di kamus, ya. Mungkin wallahu alam. Itulah perbedaan al-murah, ya, al-masrah dengan al-mar'ah. Jadi al-masrah tempat ngasih makan, atau bisa jadi juga seperti yang antum pahami tadi, tempat main-mainnya dia, tempat ngumpulnya, atau bisa jadi memang tempat ngasih makan, kemudian mar'ah tempat ngangonnya, wallahu a'lam. Jadi itunya harus satu, ya, harus sama. Jadi enggak bisa beda. Warra'i wahid, dan pengembalanya pun tentunya juga sama. Wal fahlu wahid, pejantannya pun satu, ya, pejantannya juga sama. Ya, ketika mereka melakukan penggabungan. Tapi ini pejantannya sama, ini tahadana ul masyiah. Kalau memang masyiahnya hanya ada satu jenis. Ya, kalau memang masyiahnya hanya ada satu jenis. Fa in ikhtalafa nauha, kalau memang masyiahnya ada beberapa jenis, berbeda jenisnya, seperti misalkan dia memiliki jenis ba'an dan ma'az, ya, jenis domba dan bandot. Fayajuzu ayyakuna likullin minhuma fahlun. Maka di sini dia boleh memiliki dua pejantan untuk masing-masing jenis tersebut. Jadi pejantan untuk si bandot yang berupa bandot juga, pejantan untuk si domba yang berupa domba pula. Ya. Maksudnya binatang yang jantan gitu. Iya, pejantannya. Pejantannya harus satu. Enggak boleh beda. Betina gitu. Iyalah, betinanya. Oh, nah, begitu. Jadi gini, pejantannya satu. Kalau yang orang paham ini, yang satu ini jangan kalau buat kambing kan sering kawin itu gitu berapa tuh, sehingga yang ini punya tuh sama punya aja yang ini semua tuh cari bantu sendiri itu nggak boleh pokoknya pejantannya harus satu kalau memang mereka mau khilpa, ya, kalau memang mereka itu adalah al khalifani. Jadi kalau memang al khalifani maka syaratnya pejantannya harus satu di sini, satu ekor atau ayam jantan yang ada di sini. Jantan yang ada, misalkan mereka punya 60 kambing, pejantannya satu, pejantan untuk melahirkan benih yang untuk melahirkan benih-benihnya satu. Bisa jadi 60 ekor, ada 5 bandot. Ada 5 bandot sih, nah, yang apa yang 5 jantan maksudnya? Iya, ada 5 jantan. Ada 5 jantan. Jantan untuk yang berpindah di situ semua itu juga. Untuk ini masalahnya gitu. Enggak mungkin kan misalnya 60 ekor satu bandot. Nah, menghadapi 59 mungkin. Ya, ini perlu nanti kita cari lagi. Umpama sampai 500 ekor. Iya, karena enggak mungkin punya satu, ya. Iya, enggak mungkin satu jantan. Jadi bisa jadi memang ya pemahamannya demikian. Ya, pemahamannya adalah boleh punya, ya, bisa aja jantannya 5, tapi kelima jantan ini memang untuk kesemuanya, ya, begitu, ya. Coba nanti kita cari lagi pemahamannya, Kalau memang demikian, insya Allah kita kita ralat pada minggu depan ya. Baik. Nah, tapi kalau misalkan ada dua jenis ataupun fa'inikhtalafa nauha, kalau memang berbeda jenisnya, berbeda apa namanya kambingnya, seperti dia punya domba dan bandot, maka boleh masing-masing dari kedua jenis itu pejantannya. Jadi bukan karena perbedaan pemilik ya, tapi dikarenakan bedanya jenis jenis jantannya begitu. Bukan karena perbedaan pemilik, namun karena perbedaan jenis masyiahnya begitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima ini ya. 1 2 3 4 5 yang kelima ya. Kelima atau kan enam ini? Kelima. Wal mashrab. Wal mashrab ay alladhi tashrabu minhu al masyiah ka'ainin au nahrin au ghairihima wahid. Jadi tempat minumnya pun satu. Ya, tempat minumnya pun juga satu. Ya, ini tempat yang untuk si masyiah itu minum. Ya, tashrabu minhu al-masyiah. Ya, ini tempat minum itu adalah yang si masyiah minum deh dari situ. Entah itu berupa mata air. Ya, jadi mata airnya satu. Kemudian entah itu berupa sungai. Jadi mereka itu, maksudnya masyiahnya itu minum di sungai yang sama. Atau entah itu berupa yang lain-lainnya lah. Entah itu berupa danau. Nah, jadi masyiahnya itu minum di danau yang sama. Nah, ini bisa bisa dilakukan khilqah ataupun penggabungan. Oh, masyiah itu binatang ternak. Iya. Iya, masyiah binatang ternak. Naam ya, nama lainnya ya. Khilqah. Khilqah. Pak ya. Ada dua bacaan. Oh, bisa jadi ada dua bacaan. Coba nanti dilihat di mu'jam ya. Karena fa'lah juga ada, fi'lah juga ada kan soalnya. Coba nanti dilihat di mu'jam apakah bisa dibaca dengan dua bacaan atau salah satunya yang benar ya, antara fi'lah dengan fa'lah. Nah, tayyib, kemudian itu ya dari syarat yang keempat, yang kelima yaitu al-mashrab wahid. Tempat minumnya satu. Tempat minum yang dimaksud adalah ya ini al-masyiah minum di tempat yang sama. Ya alladzi tashrabu minhul masyiatu. Entah itu berupa mata air, entah itu berupa sungai ataupun yang lainnya. Wa qawluhu wal harib wahid. Kemudian masuk ke syarat yang kelima, di mana beliau berkata wal harib wahid. Ya. Tempat merah ya, tempat merahnya pun satu. Ya, pemerahnya ya. Pemerah susunya satu. Huwa ahadul wajhaini fi hadhil mas'alah. Ya, namun kata syarih terkait pernyataan beliau wal halib wahid ini ya, itu terdapat dua spekulasi ya, terdapat dua apa namanya dua sisi ya, maksudnya itu bisa jadi salah satu dari dua sisi. Jadi permasalahan ini bisa jadi salah satu dari dua sisi. Wal asah dan yang paling tepat ya, yang paling benar, adamul ittihad fil halib, tidak adanya ketentuan ataupun syarat harus satunya al-halib ataupun yaitu si pemerah. Wa kadzal mihlab, begitu pula tempat pemerahannya, tempat pemerahan susu ya, di kasril mim yang bacaannya dengan mengkasrahkan mimnya, maka juga tidak harus satu ya. Wa huwal ina'ul ladzi yuhlabu fi, dan mihlab itu adalah wadah ataupun bejana yang digunakan untuk merah susu. Ya. Jadi bejananya enggak mesti satu. Ya boleh aja yang lain-lain begitu ya. Nah, demikian. Jadi bejananya enggak mesti satu. Tapi sepertinya enggak, Bang. Yang dimaksud satu di sini memang satu beneran. Iya, memang satu beneran. Makanya dijadikan syarat. Jadi kalau udah banyak ya nggak bisa lagi begitu loh. Kalau memang kalau sampai kayak gitu, intinya memang syaratnya memang harus satu. Jadi pejantan tadi pun harus satu. Karena apa? Inaknya pun harus satu. Wadah buat apa namanya? Ya, wadah buat walau memang ini yang asal katanya nggak jadi syarat kan gitu. Tapi kan intinya yang dipahami memang harus satu memang. Berarti cuma gara-gara ember aja bisa jadi ngumpul jatah? Bukan, bisa gara-gara ember saja itu bisa nggak berlaku khilqah begitu loh. Khilqah bukan enggak keluar zakat, khilqah enggak. Jadi mereka enggak boleh khilqah begitu loh. Ah, enggak boleh penggabungan. Ah, enggak boleh bersekutu. Iya, enggak boleh bersekutu begitu. Karena syarat persekutuan, syarat bolehnya bersekutu, itu ininya harus satu, ini harus satu, ini harus satu. Memang harus satu. Jadi kalau udah dua, kalau udah tiga ya batal persekutuan. Silakan mereka tetap kongsi, cuma bayaran zakatnya jadinya per orang gitu loh. Enggak bisa khilthah lagi ketika mereka bayar zakat. Kenapa? Udah syaratnya enggak terpenuhi. Jadi memang satu beneran ini. Ya, tapi nanti kita pastiin lagi, tapi saya yakin ini memang satu beneran. Bukan maksudnya satu di sini satu dalam kepejantanannya, enggak, tapi memang pejantannya memang cuma satu. Ya, sebagaimana sharihnya ya, sebagaimana zahir dari teksnya. Ya, wal fahlu wahid. Jadi fahalnya pun satu. Dan kalau memang sudah ada lebih dari satu fahal, satu pejantan, ya sudah berarti bayarnya sendiri-sendiri. Ya, kalau kongsinya, soal kongsinya silakan mereka tetap bersekutu. Hanya saja dalam hal mengeluarkan zakatnya tidak lagi bisa khilthah karena syaratnya enggak terpenuhi. Nah, demikian. Sebab di sini masalah inak saja itu sampai dibilang, walau memang yang asah kata beliau tidak adamul ittihad fil halid. Ya, wakadal mihlab kan gitu. Begitu juga dengan tempatnya, tempat merah susunya kan gitu. Namun di pandangan musannif ataupun Imam Abu Syuja ini jadi syarat wal halib wahid katanya. Merah dan tempat merah, apa, tempat untuk merah susunya pun satu. Jadi memang satu beneran. Jadi kalau udah ada dua pemerah, ya karena terlalu banyak, jadi banyak pekerjanya kan. Kalau udah ada dua pemerah ya berarti khilthah gagal. Karena enggak terpenuhi syarat. Wallahu alam. Ya itu yang saya yakini untuk awal ini. Kemudian yang terakhir, syarat yang ketujuh. Jadi inilah tujuh syarat yang harus dipenuhi kalau memang kita mau khilthah, mau melakukan penggabungan. Ya, syarat yang terakhir adalah maudhi'ul halbi. Ya, maudhi'ul halabi bi fathil lam. Ya, jadi kalau tadi milhab, apa, mihlab itu tempat ataupun wadahnya, wadah buat buat nampung susu ya kan. Nah, ini maudhi'ul halab. Ini tempat pemerahannya. Tempat pemerahannya pun satu. Dan bacaan al-halabnya itu dengan memfathahkan lamnya. Ya. Walau wahakan Nawawi iskanal lami, walau Imam Nawawi ya ada menceritakan dengan mensukunkan lamnya. Jadi berarti bacaannya imma itu halbun, imma itu halabun. Wahwa, apa nih merah ini? Bentar ya. Yang atas tadi tempat juga ina. Iya, maudhi'ul halab ini tempat merahnya, tempat pemerahannya. Iya, tempat merahnya. Bukan, tempat merahnya. Jadi kan ada ruangan khusus buat merah gitu loh. Iya, ada ruangan khusus buat merah susu. Karena kan kandang dengan tempat merah itu kan berbeda biasanya. Nah, ini tempat merahnya satu, jadi nggak berbeda. Bukan inanya, ini. Oh, kalau yang atas, kalau yang mihlab itu inanya. Iya, itu wadahnya satu, jadi nggak boleh banyak. Jadi kalau wadahnya udah ada banyak, gugur khilthah tadi. Ya, jika ingin melakukan khilthah. Wadahnya banyak dikumpulkan di tempat yang satu. Ya, sama aja. Ketika kita merahnya, itu kan pakai wadah yang berbeda. Nah, tapi kalau merahnya masih menggunakan wadah satu wadah, ya ketika merahnya masih menggunakan satu wadah, berarti bisa melakukan khilthah. Tapi kalau waktu merahnya menggunakan wadah yang berbeda-beda, ya jadi kambing yang ini merahnya pakai wadah yang ini, kambing yang sana merahnya pakai wadah yang lainnya, ya maka khilthah sudah batal ya, karena syaratnya gak terpenuhi. Jadi wadahnya harus satu, tapi seperti yang dikatakan oleh Syari ya, dimana ini ya menurut pendapat yang terbenar soal wadah itu adamul ittihadi fil halib. Ya, adamul ittihadi fil halib wakadal milham. Tidak adanya ketentuan satunya si halib dan satunya milhab. Ya, tidak ada ketentuan demikian. Tidak harus tempatnya itu satu dan pemerahnya pun satu. Bisa banyak. Iya, tempat merahnya pun bisa banyak. Ya, boleh banyak. Itu sama juga sama pemerahnya. Iya, boleh banyak. Karena di sini dikatakan yang benar adalah adamul ittihad. Ya, tidak adanya ketentuan tersebut. Walau Imam Abu Syuja menjadikannya sebuah ketentuan. Ya. Namun yang asah kata syarih adamul ittihad. tidak ada tanpa disertai dengan ketentuan tersebut, yaitu ketentuan mesti satu yang satu yang sebagai halib dan mesti satu yang menjadi milhab, yang menjadi mihlab, yaitu tempat untuk merah susunya. Nah, kemudian syarat yang terakhir. Nah, kalau ini tidak dikomentari oleh Syarih, berarti ini memang syarat ya. Ini memang syarat, yaitu di mana maudhi'ul halabnya, yaitu tempat untuk melakukan pemerahannya itu di tempat yang sama. Nah, kalau ini tidak dikritisi, yang artinya berarti memang ini merupakan syarat. Ya, jadi tempat untuk pemerahannya pun sama. Dan untuk bacaan halab ini, ya kata Syarih, itu dengan memfathahkan lamnya. Namun Imam Nawawi mengatakan dengan mensukunkan lamnya. Ada menceritakan dengan mensukunkan lamnya. Dan kalau dengan mensukunkan lamnya itu, maka itu adalah maknanya adalah nama bagi susu yang sudah diperah. Ya, ismun lil labanil mahlub. Ya, susu, nama untuk susu yang sudah diperah, itu namanya al-halbu. Wa yutlaq 'alal masdar, dan bisa jadi juga makna al-halab ini adalah masdar, pokok makna dari fiilnya. Halaba memerah, berarti perilaku memerah, ya. Jadi bisa jadi maknanya perilaku memerah, ya. Nah, waqala ba'dhum wa huwa al-muraduhuna, dan sebahagian mereka mengatakan yang dimutlakkan kepada masdar inilah yang dimaksud, ya, bukan nama untuk si susu tersebut, ya. Jadi yang dimutlakkan kepada masdar inilah yang dimaksud, jadi bukan nama untuk susu tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Kita cukupkan, ya, kita cukupkan aja lah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.